Ku ceritakan tentang kisah cinta, banyak orang yang hampir gila. Gara-gara cinta sampai putus asa, ujung-ujungnya gak dapat apa-apa. Ini fakta bukan cuma cinta yang ku dapat dari tetangga. Telepon marah-marah di depan, marah-marah mukanya. Hati-hati dengan cinta. Jika nasi makan pakai nasi, jangan karena cinta lu futasi. Jika nasi makan pakai bubur, daripada sakit mending kabur. Dan kita mari masuk, makan apa? Ikan asin. Ikan asin makan pakai nasi, jangan karena cinta lu futasi. Ikan asin makan pakai bubur, daripada sakit mending kabur. Dan kita happy. Kalau begini bisa berabe. Tenang, ada gorak dan apa itu? Bomba rayuan kata. Gomba rayuan kata. Ini fakta bukan cuma cinta yang ku dapat dari tetangga. Di telepon marah-marah, di depan marah-marah mukanya. Hati-hati dengan cinta. Jika nasi makan pakai nasi, jangan karena cinta lu futasi. Jika nasi makan pakai bubur, daripada sakit mending kabur. Dan kita happy. Masih ada le. Apa itu? Ikan nasi. Ikan asin makan pakai nasi, jangan karena cinta lu futasi. Ikan asin makan pakai bubur, daripada sakit mending kabur. Dan kita happy. Ada gorak dan apa itu? Gomba rayuan kata. Gomba rayuan kata.